Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd, ayyal ikhwah at-tallabah a'azzani Allah wa iyyakum wa nafa'ani bima sami'na minal ayat wal hadis kalamil a'immah. Kitab Tauhid pada pertemuan yang lalu masih pada bab minasyirki, setelah itu ya bab yang tidak diberi judul, langsung membawakan ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Yang ini juga menyebutkan dalil-dalil tentang tercelanya celaan terhadap orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Ya. Maka di bab ini sebenarnya penyempurna dari bab sebelumnya, menyebutkan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis, bagaimana Allah menyingkap, menggambarkan buruknya celaan dan tidak masuk akalnya mereka, bagaimana mereka bisa berdoa, memberikan peribadatan, istighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sampai kepada apa yang beliau bawakan dari hadis, kisah doanya Rasul. Ya. Yang di situ justru juga Rasul ditegur. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Itu bukan urusanmu. Itu. Laisa laka minal amri syai'un. Sedikit pun itu bukan urusanmu. Yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Untuk kemudian mereka jadi tobat atau Allah akan mengazab yang mereka memang zalim. Ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Kesemuanya yang di langit dan di bumi itu kepunyaan Allah. Jadi di sini yang diinginkan oleh al-mu'allif rahimallahu taala, Rasul menggambarkan Rasul itu hamba. Enggak memiliki apapun. Ini Rasul. Maksudnya setidaknya orang-orang yang musyrik itu, yang berdoa kepada wali-wali Allah, yang memohon, yang kemudian punya keyakinan-keyakinan aneh terhadap orang yang dianggap wali, setidaknya mereka masih menganggap Rasul. Iya kan? Masih menganggap Nabi Muhammad SAW. Maka mereka masih sering bersolawat, kan gitu. Masih menganggap Rasul itu tinggi, kan gitu. Makhluk yang sempurna, manusia yang sempurna. Setidaknya kan mereka gitu. Ya kan? Yang mereka berdoanya menyebut Syekh, ya Syekh ini. Tapi mereka masih menganggap tinggi kedudukan Rasul. Rasul Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka pun juga kadang mengkultuskan sampai berdoa kepada Rasul. Ya Rasulullah, kan gitu. Ya, Rasul yang seperti ini, yang mereka pun juga menganggap itu tinggi, itu saja dikatakan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian al-muallif membawakan riwayat, kan, beberapa riwayat di mana di hari perang Uhud, ketika Rasulullah terluka, pingsan, terluka kepalanya, keningnya, patah giginya, kemudian ketika tersadar kemudian mengatakan, nah, bagaimana orang-orang itu bisa selamat? Kaifa yubrihul qaum saju nabiyahum. Bagaimana mereka bisa selamat, orang-orang itu yang mereka melukai nabinya. Kemudian dibawakan juga riwayat Rasul berdoa kunut subuh dan diaminkan, berarti ya kan, diaminkan oleh seluruh kaum mukminin, ya kan, berarti doa seluruh kaum mukminin, ya, bukan hanya Rasul. Dan menyebutkan satu persatu Allahumma al-anfulan, la'nati si fulan. Dan tidak dikabulkan. Bahkan kemudian mereka itu pada masuk Islam. Nah, yang didoakan laknat tadi. Nah, itu. Artinya dibawakan di kitab Tauhid ini, Rasul itu hamba. Gitu. Hamba sama sekali enggak punya hak terhadap pengaturan alam ini, terhadap siapa yang lebih pantas mendapatkan hidayah, atau enggak tahu. Hanya Allah. Hal seperti ini di dalam ayat yang lain, misalnya Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi ayyasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, taufik, orang itu kemudian jadi nerima kebenaran yang kau bawa. Kau enggak bisa memberikan itu. Engkau berdakwah gitu. Rasul ini ya, engkau berdakwah, engkau menyampaikan kebenaran, pasti benar kan yang disampaikan oleh Rasul, dan pasti dengan diiringi akhlak yang sempurna Rasul, ya, caranya betul. Itu pun engkau tidak bisa membuat orang itu jadi ikut. Taufik, daya itu taufik. Membuat paham ya bisa, tegak hujah. Tapi untuk kemudian jadi ikut, kok enggak bisa memberikan hidayah yang ini, taufik, kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi may yasha. Tetapi Allah berikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, ini menggambarkan hamba Rasul itu. Sedikit pun enggak punya hak rububiyah. Itu. Masa kemudian wali-wali tadi kemudian seakan-akan malah melebihi Rasul dan kayak dekat dengan Allah. Seakan-akan dia ngomong apa pasti dituruti oleh Allah. Sampai ada ungkapan, mereka ini punya cerita-cerita hayal. Ada salah satu wali mereka, yang pertemuan yang lalu kita sebutkan, mereka membagi-bagi wali. Iya kan? Tadi, padahal enggak ada dalilnya. Enggak ada nasnya, enggak ada sore. Kalau Nabi dan Rasul itu jelas ada nasnya. Sore ini Nabi Muhammad, Nabi Isa, Musa, jelas. Iya kan? Karena wali itu umum, sifat umum orang yang beriman dan bertakwa. Nabi dan Rasul itu wali, dah jelas. Iya kan? Lebih dari wali, khalilullah, bahkan Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Tapi mereka punya definisi sendiri. Dan kemudian menganggap ada wali ini, wali kutub, ya, teman yang lalu. Ini wali abdal, ini wali ghaus. Cerita-cerita yang sampai dianggap, cerita di antara cerita mereka ada seorang wali itu bilang, kalau aku enggak malu sama Allah, aku akan padamkan neraka jahanam itu. Aneh-aneh cerita mereka. jauh sekali gitu. Makanya di sini dibawakan dalil nih. Ketika kalian mengaku muslim, ya kan? Meninggikan toh kalian masih mengagungkan Nabi Muhammad SAW, masih menganggap Rasul itu makhluk termulia, ya kan? Tersempurna. Ini ada kejadian ini. Hadis sahih, ada ayatnya Allah menegur. Gitu. Ini enggak pantas untuk kalian ibadahi. Gitu. Jangankan itu, bahkan di antara doa Rasul yang diaminkan oleh kaum mukminin di saat yang genting seperti itu enggak dikabulkan oleh Allah. Bahkan enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini untuk mengingatkan kita, menghentak kita, hamba kita tidak bisa mengharuskan apa yang kita inginkan, bahkan yang kita panjatkan dalam doa itu pasti harus terpenuhi. Allah yang Maha tahu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jangan-jangan engkau membenci sesuatu padahal itu bagus bagi kalian. Ya, jangan-jangan kalian mencintai sesuatu padahal itu tidak bagus bagi kalian. Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu. Doa. Ya, kita kalau ngerasain kan dahsyat sekali. Rasul dalam keadaan terluka, ya kan? Berdoa, diaminkan. Di sholat kunut subuh kan diaminkan oleh kaum mukminin. Laknat si fulan, laknat si fulan, laknat si fulan, enggak ada. Semuanya kemudian mereka masuk Islam dan bagus Islam. Dan itu kan lebih bagus di sisi Allah ketika mereka masuk Islam. Ini itu menggambarkan bahwa Rasul itu hamba. Dan bagi kita, pelajaran penting bagi kita adalah Ketika kita berdoa, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, kan gitu. Dan kita diperintahkan oleh Allah berdoa, dan Allah mencela orang yang tidak mau berdoa. Ud'uni astajib lakum, innalladzina yastakbiruna 'an ibadati sadkhuluna jahannam madkhirin. Orang yang sombong, tidak mau beribadah kepada, tidak mau berdoa kepadaku, kan masuk jahanam. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ta'ani idza ta'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat-ayat yang merintahkan kita untuk berdoa, dan Allah al-mujib. Sifat Allah mengabulkan doa. Secara jumlah yang bisa mengabulkan doa itu Allah Subhanahu wa taala. Yang mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepada Allah itu Allah. Itu secara global seperti itu. Tapi rincian-rinciannya, kadang-kadang berdoa itu enggak dikabulkan. Kadang bahkan tadi itu nabi dan orang pilihan terbaik ketika itu berdoa pun enggak dikabulkan. Itu hanya Allah yang tahu. Mana yang lebih bagus bagi hambanya? Itu untuk menunjukkan bahwa dialah Allah satu-satunya zat yang maha kuasa, maha berkuasa, berkehendak tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Jadi berdoa, tetap semangat berdoa. Gitu. Tetap berdoa. Tetap semangat berdoa sebagaimana kata Al-Imam. Nanti enggak dikabulkan. Enggak, berdoa itu ibadah. Berdoa itu ibadah dan Allah senang dengan hambanya yang beribadah. Allah suka dengan hambanya yang senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sekedar ibadah saja tidak mengharap dikabulkan. Cuma dalam keadaan yakin Allah Maha tahu mana yang terbaik bagi hambanya. Berdoa terus, itu ibadah, dan tetap kita mengharap, mengharap kebaikan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai An-Nawawi rahimahullah taala dalam Al-Azkar membawakan pernyataan Sofyan Ibnu Uyainah, la yamna'anna ahadakum minat du'a ma ya'rifu fi nafsihi kama qol. Jadi dibawakan di situ, jangan sampai kalian terhalang, jangan sampai menghalangi kalian untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kalian ketahui pada diri kalian berupa dosa. Kalau orang mukmin, orang yang mukmin berakal, jujur, kan dia tetap tahu kekurangan dirinya, iya kan? Kekurangan dosa-dosa dirinya. Wah, aku berdosa ini. Iya, tobat-tobat, berusaha memperbaiki. Jangan menghalangi untuk berdoa. Wah, nanti enggak dikabulkan nanti. Berdoa saja. Ibadah kok. Itu ibadah, dan itu apa? Allah akan kabulkan dengan sesuatu yang Allah ketahui mana yang lebih bagus bagi hambanya. Ada satu hadis misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yad'u bidu'ain illa stujibalahu fa imma ayyu'ajjala lahu fid dunya wa imma ayyutakhkhara lahu fil akhirati wa imma ayyukaffara anhu min dzunubi biqadari ma da'a ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahmin aw yasta'jil." Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasta'jil? Qala yaqulu da'awtu rabbi famastajaba li. Rawahu Tirmidzi wa Shahih al-Albani. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun berdoa dengan satu doa kecuali ustuji balahu, akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih tepatnya istijab itu, ustuji balahu itu disambut. Ya. Dihiraukan, ya, diterima. Gak beda kan? Engkau datang menemui orang tua atau menemui penguasa, disambut, ya, disambut. Entah permintaannya dikasih atau enggak, kan lah ya. Jadi tidaklah seorang mukmin berdoa kecuali disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa imma ayyu'ajjala lahu fid dunya, ada kalanya kemudian disegerakan apa yang dia minta itu di dunia. Baikkan. Langsung seperti yang dia minta. Dapat. Wa imma ayyutakhkhara lahu fil akhirati, ada kalanya disimpankan untuk kebaikan pahala dia di akhirat. Ya kan gitu. Kan katanya di antara doa yang dikabulkan kan doanya mazlum, ya. Doa orang yang dizalimi. Kan gitu. Kenyataannya kan banyak orang yang dizalimi, padahal dia sudah mendoakan orang yang zalim untuk gini, ternyata dia tetap mungkin malah tersiksa, tetap mati, yang zalim tetap berkuasa, tetap dengan kesombongannya, tetap kan gitu. Ya kan? Bukan doa dia enggak dikabulkan. Sangat mungkin salah satu dari dua kebaikan yang tidak didapatkan di dunia ini. Entah disimpankan bagi dia. Jadi kemuliaan, kebaikan bagi dia, pahala di akhirat nanti. Pahala di akhirat nanti. Wa imma yukafaru anhu min dzunubihi biqadri ma da'a. Dan ada kalanya digugurkan dengan itu dari dosa-dosanya sesuai dengan doa. Dia berdoa. Tapi ternyata dia ada dosa, ya kan? Yang besar atau yang dia lupa karena dia enggak nyadar. Jadi digugurkan sesuai dengan kadar doanya. Malam ya da'u bi ismin au qati'ati rahmin, selama dia tidak berdoa dengan satu dosa, meminta perkara itu dosa, atau memutuskan hubungan kerabat, au yastajil, atau tergesa. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yastajil, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana orang berdoa tergesa itu maksudnya? Qala Rasulullah, dia mengatakan, da'autu Rabbi famastajabali, aku berdoa, aku telah berdoa kepada Rabbku dan tidak dikabulkan. Itu orang tergesa namanya. Nah, jadi enggak ada salahnya. Jadi pertama, di antara faedah yang melekat dengan kisah Rasul ini, yang pertama tadi kita menyadari benar bahwa hamba Rasul yang semulia itu juga hamba. Menunjukkan kebesaran Allah, kekuasaan Allah tidak terpengaruh oleh siapapun. Allah SWT menambah pengagungan kita kepada Allah SWT, dan sama sekali jangan sampai kita melebihkan siapapun itu dari hamba, melebihi kadar hambanya. Kemudian di antara faedahnya, bahkan doa seorang nabi pun dan diaminkan oleh orang-orang terbaik ketika itu bisa tidak dikabulkan ketika ada sesuatu yang Allah lihat lebih bagus dibanding itu. Kenyataannya setelah itu mereka masuk Islam dan itu lebih bagus. Jadi yang lain ada juga Rasulullah berdoa dan tidak dikabulkan. Doa meminta tiga perkara, satu tidak dikabulkan. Ya, ada yang tahu? Tahu enggak? Nah, PR untuk santri ya. Ada Rasulullah sendiri yang menceritakan, Rasulullah minta tiga perkara. Ada satu yang enggak dikabulkan oleh Allah. Ya. Malam Selasa nanti. Baik kan? Ya. Ini doa. Jadi Allah Maha mengabulkan doa. Artinya ya Allah yang bisa mengabulkan doa. Ada doa terkabul, itu Allah yang mengabulkan secara jumlah gitu. Adapun rincian-rinciannya tadi, Allah memerintahkan kita berdoa. Allah menjanjikan kita untuk akan mengabulkan doanya. Yang kemudian para ulama juga menyebutkan syarat-syarat terkabulkan doa. Terlepas dari itu, ya, jangan putus asa, tetap berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ibadah. Itu ibadah. Ibadah yang agung, yang sering disebut dalam Al-Qur'an. Dan Allah senang dengan hamba yang berdoa. Dan kemudian di antara faedah yang lain juga bukan syarat, ya, bukan mesti gitu. Ketika orang soleh, tobat itu doa langsung dikabulkan, bukan gitu. Karena bahkan Allah pun mengabulkan doanya iblis. Ya. Ya kan? Iblis, iblis nih kufur, membangkang. Tapi dia masih ingat bahwa yang mengabulkan, yang menguasai alam ini, yang bisa mengabulkan itu hanyalah Allah. Maka iblis pun dengan pembangkangannya masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan. Padahal doa itu jelek kan? Niatnya juga jelek. Ya kan? Fabima rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berdoa kepada Allah. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Beri kami kesempatan hidup sampai hari kiamat nanti. Dan Allah tahu niatnya jelek untuk nyari teman sebanyak-banyaknya, melampiaskan dendam kesumatnya kepada Adam sehingga dia berusaha minta umur panjang sampai hari kiamat biar sebanyak-banyaknya bisa menyesatkan anak keturunan Adam sehingga bisa bersama dia di neraka itu. Jadi saking dendamnya sama Adam kan itu. Padahal Adam enggak salah. Ya kan? Kan Adam enggak salah. Enggak tahu apa-apa nih, diciptakan oleh Allah. Suruh pada sujud, iblis tak mau dan diusir. Marah dia sama Adam gara-gara Adam. Dan terus dendamnya enggak sembuh sampai iyalah, sampai rela, udahlah masuk neraka lah. Yang penting aku bisa narik keturunan Adam sebanyak-banyaknya. Dan dia berdoa untuk itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Anzirni la yaum yub'atsun. Kata Allah innaka minal munzirin. Dikabulkan. Jadi jangan tertipu juga gitu loh. Jangan tertipu juga ketika antum dengar cerita, oh itu wali si fulan. Mereka orang-orang suci sering cerita gitu kan. Masyaallah wali si fulan dia doa langsung dikabulkan. Ini memang mantap dia berdoa. Dalam keadaan mereka menyelisih sunnah. Bahkan terjatuh dalam berbagai bid'ah besar. Terjatuh dalam kesyirikan. Ya, kita gak usah tertipu untuk oh iya. Gitu. Nah, tinggal jawab saja. Ada yang lebih hebat dari itu. Gitu, ya kan? Ada yang lebih hebat dari itu. Siapa? Iblis. Kalau wali yang kau bilang itu masih mati. Iya kan? Masih mati dia. Masih mati. Ada kuburannya. Iblis ini gak mati-mati. Seperti itu. Jadi berdoa itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah yang sering disebut dalam Al-Quran. Menunjukkan terkumpul dalam doa itu kan terkumpul berbagai keimanan. Ya, ketika orang sampai berdoa Allahumma ya Allah, di situ kan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengabulkan doa berarti mengimani Allah mendengar. Ya, Allah Maha Kuasa. Ya, berarti ada rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diri hamba enggak bisa apa-apa. Kan terkumpul banyak ibadah ketika seorang melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika itu diberikan kepada selain Allah, berarti kan syirik. Ya kan? Sampai dia berdoa ya Syekh Abdul Qadir Jalin Aghisna, berarti terkumpul tadi itu kan, wah syiriklah dia memberikan berbagai macam amalan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya ini apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah yang Masya Allah agung ini dari sirah, sebagian potongan sirah perjalanan dakwah Rasulullah SAW yang diambil oleh Al-Mu'alif rahimahullah ta'ala dalam kitab Tauhid untuk menunjukkan tadi bab ini, untuk menunjukkan batilnya celaan mereka. Ngapa mas bisa-bisanya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ya kita enggak masuk akal kalau mereka masih berdoa kepada wali syekh ini mereka kan masih mengagungkan Rasulullah, bahkan mereka pun ghulu terhadap Rasulullah, ya kan? Kita bawakan kisah ini, Rasul ini yang kalian agung-agungkan seperti itu, begini dalam riwayat ini, riwayat sahih. Maka menunjukkan mereka ini hamba, siapapun itu selain Allah itu hamba, yang tidak memiliki apapun terhadap perkara alam ini. Ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya hamba, kita berdoa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini beribadah menjalankan apa yang menjadi ketetapan sebagai seorang hamba, mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah hamba, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan ini.